Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab maf'ul bih. Dan tadi kita sudah jelaskan tentang pertama bahwasanya maf'ul bih itu ada yang zahir dan ada yang mudmar atau berupa domir. Dan kita juga sudah jelaskan tentang pembagian domir yang muttasil dan munfasil. Muttasil itu yang bersambung dengan yang sebelumnya, apakah itu isim, fi'il atau harf. Munfasil yang dia berdiri sendiri. Baik, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Qala rahimahullahu taala, fal muttasilu itsna asyara. Fal muttasil yaitu dhamir muttasil itu ada 12, yaitu dhamir muttasil yang dia dalam keadaan ya sebagai maf'ulun bih. Wahia dorobani, dorob wa dorobana, wa dorobaka, wa dorobaki, wa dorobakuma, wa dorobakum, wa dorobakunna, wa dorobahu, wa dorobaha, wa dorobahuma, wa dorobahum, wa dorobahunna. Totalnya ada 12. Ya. Ya, domir. Nanti kita akan dapatkan domir itu intinya cuma 12 ini. Ya, emang 12. 2 mutakallim, 5 mukhatab dan 5 ghaib. Ya. Itu urutannya. Ya, urutannya. Mutakallim apa mutakallim? Orang pertama pembicara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Ya, kalau di sini dorobani, dorobana, dia memukulku, dia memukul kami. Pada dorobani yang menjadi domir ya-nya, ya, yang menjadi domir ya-nya, bukan nun sama ya. Nun itu bukan, itu sebut ya biar tambahan faedah. Nun di sini disebut dengan nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah, dia menjaga aja. Menjaga apa? Supaya huruf terakhir ini ba, ya, huruf terakhir dari fi'il itu tidak ikut kasrah. Ya, tidak ikut kasrah. Jadinya kalau tidak ada nun jadinya dorobi. Ya, sementara kita tahu bahwasanya fi'il dia tidak dalam keadaan kasrah. Maka dikasih nun untuk menjaga menjadi dorobani. Ba-nya tetap dalam keadaan fathah. Itu disebut nun al-wiqayah. Nah, syahidnya yang menjadi dhamir di sini apa? Ya. Ya mutakallim, dorobani. Artinya apa? Saya. Ya, mutakallim wahid. Dorobana. Mana yang jadi dhamirnya? Na. Ya, dorobana. Dorobaka. Yang ketiga, dorobaka. Dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna. Ya, lima yang berikutnya. Kita mulai dari dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna. Ini untuk mukhatab. Ya, apa itu mukhatab? Lawan bicara. Istilah dalam bahasa Indonesia, orang kedua. Orang kedua. Ya, lawan bicara. Dorobaka, dia memukul engkau, laki-laki. Dorobaki, dia memukul engkau, perempuan. Ya. Dorobakuma, dia memukul engkau, kalian berdua. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Sama. Dorobakum, dia memukul kalian banyak, lebih dari dua, laki-laki. Dorobakunna, dia memukul kalian perempuan, lebih dari dua. Ya, ini lima dhamir mukhatab atau orang kedua. Lima berikutnya ghaibah, ghaib. Orang ketiga yang tidak di situ. Ya, yang tidak dalam konteks pembicaraan. Ya, dia mutakallim berbicara sama lawan bicara. Nah, ini orang ketiga. Itu namanya ghaib. Ya. Dimulai dari dorobahu. Dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Ya, dorobahu, dia memukulnya, laki-laki. Dorobaha, dia memukulnya, perempuan. Dorobahuma, dia memukul keduanya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa satu laki-laki, bisa satu perempuan, gak pengaruh. Wadorobahum, dia memukul mereka, laki-laki. Dorobahunna, dia memukul mereka, perempuan. Kalau misalnya banyak, tetapi di situ tidak hanya laki-laki, ada perempuannya. Ya. Dia memukul kalian, di situ ada laki-laki, ada perempuannya. Kaliannya di sini, ya. Nah, bagaimana kita mengungkapkannya? Kita menggunakan dorobakum, menggunakan dorobakunna, atau menggunakan yang lain selain kedua itu. Apa jawabannya? Kita tetap menggunakan dorobakum. Ya, itu asalnya. Ya. Dorobakum. Yang perempuan ikut laki-laki. Ya. Walaupun di situ cuma satu laki-lakinya misalnya. Ya, tetap dorobakum. Qala wal munfasil isna asyara. Wal munfasil isna asyara. Wahia. Ya, di sini hanya disebutkan bentuk dhamirnya, tapi tidak sebagai maf'ulun bi. Ya, tapi tidak sebagai maf'ulun bi. Ya, Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Berapa totalnya? 12 juga. Rumusnya tadi 255. 2 mutakallim, 5 mukhatab, 5 ghaib. Udah, itu rumus paten domir, sudah. Mau mutasil, mau munfasil, mau marfu, mau mansub, mau majrur, sudah itu sudah. 255. Ya, totalnya 12. Tapi bagaimana penggunaannya? Yang munfasil ini. Ya. Penggunaannya sebagai maf'ulun bih. Ya, salah satu penggunaannya dia setelah illa. Madaraba illa iyaya. Madaraba illa iyaya. Madaraba illa iyaya. Tidaklah dia memukul, manya manafiyah. Ya, tidaklah dia memukul kecuali aku. Ya, salah satu penggunaannya. Nah, sekarang tinggal iyayanya diganti saja. Iyana, iya, iyaya, iyana. Ini untuk mutakallim. Ya. Iyaka, iyaki, madaraba illa iyaka, madaraba illa iyaki, madaraba illa iyakuma, dan seterusnya. Ya. Madaraba illa iyaka, madaraba illa iyaki, madaraba illa iyakuma, madaraba illa iyaku, madaraba illa iyakunna. Ya, ini untuk mukhatab. Atau untuk yang gaib, orang ketiga. Madaraba illa iyahu. Madaraba illa iyaha. Madaraba illa iyahuma. Madaraba illa iyahu. Madaraba illa iyahunna. Baik, satu penggunaan yang lain, karena ini yang kita akan sering dapatkan. Iyaya, iyaya dorobta misalnya, iyaya dorobta dikedepankan dia, ya seperti iyaka na'budu, iyaka na'budu dalam surat Al-Fatihah. Nah, iyaka na'budu itu iyakanya maf'ulun bih di situ. Ya, dikedepankan. Nanti boleh contoh lainnya. Iyaka, iyaya darabta. Iyaya darabta. Ya. Iyaya di sini mansub sebagai maf'ulun bih. Iyaya darabta, iyana darabta. Iyaka darabtu. Jangan darabta lagi. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya. Ya. Kenapa bukan pakai domir yang biasa? Yang huwa, ana, anahnu, huwa. Ya, sama-sama munfasil. Ya. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sama itu domir munfasil. Kenapa pakai yang pakai iyanya di sini? Iyaya, iyakna. Ya. Tadi ana enggak mau jelasin sih, tapi jelasin juga. Domir munfasil itu terbagi dua. satu yang marfu, dua yang mansub. Yang marfu dan yang mansub. Nah, yang tadi yang kita contohkan ana nahnu, ya, anta anti antuma antum antunna huwa hiya, ya, huwa hiya huma hum hunna, itu dhamir munfasil yang marfu, maka dia hanya boleh dipakai dalam keadaan marfu, ya, sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai khobar. Adapun yang pakai iya-iyanya tadi, iya, iya, iya, iya, na, iya, ka, iya, kuma, iya, kuna, iya, ki, iya, kum. Itu dhamir munfasil yang mansub. Yang hanya boleh dipakai, ya, untuk yang keadaannya mansub. Seperti maf'ulun bi. Ya, seperti maf'ulun bi, mansub dia. Makanya kita pakai ketika bab maf'ulun bi, ya, pakainya ini. Tidak boleh ma daraba illa huwa. Huwa di sini kita asumsikan sebagai maf'ulun bi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik, ada pertanyaan, selesai kita dari maf'ulun bi. Qala babul masdar. Al masdar huwa al ismul mansub alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'il. Al masdar itu adalah isim mansub yang datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'il. Kalau enggak salah kita sudah pernah dorah sharaf, ya? Atau belum? Sharaf sudah belum? Sudah, ya? Setelah munyasar sharaf, ya, kalau enggak salah. Al-masdar, kalau kita belajar, ya, sharaf tasriful fi'il, fa'ala yas'alu fi'lan misalnya, atau fa'lan. Ya, nah itu masdarnya yang urutan ketiga itu. Daraba yadribu darban. Jalasa yajlisu julusan. Ya. Akala ya'kulu aklan. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu urutan yang ketiga itu yang disebut dengan masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', yang ketiga ini yang disebut dengan masdar. Ya, dalam urutan jadi disebutkan dalam keadaan mansub. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pembahasan kita ini bukan masdarnya. Ya, tetapi yang disebut dengan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Karena masdar, ya, itu bisa saja tidak dalam keadaan mansub kalau digunakan dalam bentuk jumlah. Misalnya apa? Ya, misalnya as-siyamu khairun. Atau as-sawmu khairun. As-sawmu ibadatun. As-sawm, as-siyam ini masdar dari soma yasumu. Soma yasumu siyaman atau soma yasumu sauman. Masdar dia. Tapi tidak dalam keadaan. Tidak dalam keadaan apa? Tidak dalam keadaan mansub. Dia sebagai mubtada. Nah, maka pada bab masdar ini yang diinginkan bukan masdarnya tetapi maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Kenapa dipakai masdarnya? Karena Ya, asalnya maf'ul mutlak itu bentuknya adalah masdar. Sebagaimana nanti kita akan contohkan. Ya. Asalnya bentuknya adalah masdar. Contohnya, atau kita baca dulu, wahuwa kisman, yaitu maf'ul mutlak ya, kita sudah sekarang maf'ul mutlak. Ya. Lafzi ma'nawi wa ma'nawi. Nah, maf'ul mutlak ini terbagi menjadi dua, lafzi dan ma'nawi. Ya, kita kasih contoh dulu. Ya. Misalnya maf'ul mutlak ya. Daraba Zaidun Muhammadan, atau gini aja deh. Darabtuhu darban. Nah, tuh. Darabtuhu darban. Darabtuhu darban. Darabtuhu darban. Di sini ada fi'il daraba. Fi'il. Taknya fa'il. Haknya. Ya. Maf'ul. Di. Nah, ini yang kita sebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Darabtuhu darban. Ya. Apa fungsinya? Fungsinya, salah satu fungsinya, fungsi asalnya, kalau kayak seperti itu bentuknya, itu bentuk asalnya seperti itu, adalah sebagai ta'kid dari amilnya, yaitu dorobanya. Ya, bentuknya apa, fungsinya sebagai penegas. Ya. Yang menunjukkan, yang menjadi penegas dari apa? Fi'ilnya di situ. Ya, penegas dari fi'ilnya. Nah, kalau kita sudah paham ini, ya. Maka kalau kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Ya. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu. Ya, lafzul jalalah Allahnya dhammah di sini. Sebagai apa kalau begitu? Sebagai fa'il. Artinya siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Isbat sifat al-kalam. Ya, isbat sifat al-kalam. Kalau ada yang mengatakan, oh itu majas, terbantahkan dengan ini. Ya, takliman di sini sebagai maf'ul mutlak menegaskan bahwasanya ini bukan majas. Ya, tapi betul-betul kalam. Musa di sini sebagai apa? Maf'ulun bi, mansub, alamat nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Ya. Kenapa? Karena ta'azzur di situ. Ya, karena dia isim maksur. Subhanallah. Kita belajar nahwu larinya ke akidah. Ya. Sebelumnya, sebelum kita bicara taklimanya, ada yang mau mengubah, bukan wakallamallahu Musa, tapi wakallamallaha. Bayangkan ya, beda harokat. Wakallamallaha Musa taklima. Ya. Kalau lahu jalalah Allahnya yang dinasabkan, wakallamallaha, berarti siapa yang berbicara? Musanya. Ya, Musa yang berbicara, bukan Allah. Ini upaya-upaya untuk tahrif, menyelewengkan Al-Quran. Baik dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna. Ini berusaha dari sisi lafaz, tapi tidak mampu. Ya. Qala wa huwa qisman. Maf'ul mutlak ini terbagi menjadi dua. Lafzi wa ma'nawi. Terbagi menjadi lafzi dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafzi. Ya. Kalau sesuai lafadznya, yaitu lafadz maf'ul mutlaknya, ya, dengan lafadz fi'ilnya, maka ini disebut lafzi. Ya, artinya huruf-hurufnya sama. Doroba dengan dorban sama. Bot, ra, ba, huruf asalnya. Kan, lafadznya sama. Maka ini disebut, contoh kita, dua contoh di papan tulis itu disebut maf'ul mutlak lafzi. Ya, kenapa? Karena sesuai antara maf'ul mutlaknya dengan fi'ilnya. Dorban apa fi'ilnya? Doroba, sama. Takliman apa fi'ilnya? Kallama, sama. Ya. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi. Perhatikan di sini. Kalau yang sesuai itu maknanya saja tanpa lafadznya, artinya ya sinonimnya. Dia menggunakan sinonimnya. Ya, muradifnya. Kalau bahasa Arabnya muradif, sinonim itu muradif. Ya. Maka ini disebut maf'ul mutlak ma'nawi. Disebut maf'ul mutlak ma'nawi. Nahu contohnya. Jalastu ku'udan. Al-ku'ud itu sama dengan al-julus, tapi beda hurufnya. Kalau dikatakan jalastu julusan, nah ini julusan maf'ul mutlak lafzi. Tetapi ketika dikatakan jalastu qu'udan, qu'ud artinya duduk juga. Tetapi huruf-hurufnya, lafadznya berbeda dengan jalasa. Ya. Kalau jalasa, jim, lam, dan sin hurufnya. Qu'ud, qaf, ain, dan dal. Berbeda. Maka jalastu qu'udan, qu'udan di sini maf'ul mutlak ma'nawi. Kenapa disebut maknawi? Karena maknanya sama dengan fiilnya, tapi lafadznya beda. Contoh berikutnya, wakumtu wukufan. Ya, wukuf. Maknanya sama dengan kumtu. Kumtu berdiri, aku berdiri. Wukuf maknanya berdiri. Ya, salah satu maknanya. Tapi hurufnya berbeda. Kalau dikatakan waqaftu wukufan atau kumtu qiyaman, itu lafzi. Ya, tapi ketika dikatakan kumtu wukufan, maka wukufan di sini adalah maf'ul mutlak maknawi. Kenapa maknawi? Karena maknanya sama dengan fi'ilnya, tetapi hurufnya berbeda. Wa ma asbaha dzalik, dan yang selainnya. Ini tentang al masdar atau lebih tepatnya al maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Ada pertanyaan tentang masdar atau tentang pelajaran kita? Mau dari awal ya, atau apa yang sudah kita pelajari? Silakan. Selesai kita dari al masdar. Ya. Mau lanjut? Atau kita lanjutkan besok? Kita lanjutkan besok aja ya. Kalau ngajar nahwu ana pribadi persiapannya enak karena ya insyaallah paham, enggak perlu banyak murojaah kalau ana. Tapi begitu ngajar energinya lebih daripada ngajar yang lain. Ya. Energinya lebih. Ya. Menjaga irama supaya jangan terlalu cepat, terlalu lambat, itu juga butuh energi. Ya. Lihat orangnya, kalau orangnya sudah enggak paham, itu tambah lagi. Ya. Pengen sekali punya yang diajar itu sekali ajar paham, sekali ajar paham. Tapi enggak ketemu-ketemu yang kayak gitu. Ya, tapi itulah seninya ketika kita belajar. Ya, memang ada yang seperti itu. Ya, yang disebutkan misalnya dari Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah. Ya, Syekh Hafid Al-Hakami termasuk dari gurunya Syekh Rabi, angkatannya Syekh Ahmad dan Najmi. Beliau Hafid, isim ala musamma istilahnya. Namanya Hafid, memang orangnya demikian. Ya, begitu ayat ya, apa yang beliau baca itu hafal, subhanallah. Ya. Umur ya umur 12, 18 tahun, 18 tahun 19 sudah menulis. Ya, sekarang menjadi rujukannya para ulama kibar, Ma'arijul Qabul. Banyak sekali karangan beliau. Dan beliau wafat pada usia 35 tahun. Ya. 35 tahun sama dengan umur ana dong. Ya. Bayangkan ya, dia baru ngajar kayak gini, dia subhanallah beliau sudah. Ya, umur 35 tahun begitu banyak karya beliau. Ya. Tapi ya ada juga ulama yang asalnya tadi ana sebutkan betul-betul dari bawah. Ya, di antaranya Al-Kisai juga disebutkan. Al-Kisai, belum tahu Al-Kisai, yaitu saingannya Sibawaih dalam ilmu nahwu. Ya, disebutkan. Ya, yang beliau kisahnya melihat apa? Ketika beliau sudah putus asa dalam belajar, ya, beliau melihat semut atau laba-laba gitu yang berusaha naik batu. Ya. Gagal, terus gagal, terus gagal. Dia liatin terus. Sampai kalau sekali ini dia berhasil, aku balik ke pelabur ilmu. Ternyata berhasil. Ya. Subhanallah. Butuh usaha. Nah, nikmatnya ketika seorang itu talabul ilmu, usaha dia dihitung pahala. Itu luar biasa kan? Ya. Usaha kita untuk memahami, ketika kita menghafal murojaah kita Al-Qur'an, berapa banyak kita murojaah? Ya itu dihitung pahala. Kalau niat kita benar ya. Kalau kita niat kita keliru ya salah sendiri, kenapa salahnya ya. Nah, itulah kita harus kita hitung, jangan lihat capeknya, tapi ketika kita lihat berapa banyak ajr, pahala yang bisa kita dapat dengan talabul ilmu. Usaha kita ya. Itu perbedaan ketika seorang menuntut ilmu, mulia. Seorang menuntut ilmu itu mulia. Oke, pada pertanyaan. Ini kalau mengkhawatirkan kalau enggak ada pertanyaan nih, antara paham atau enggak paham sama sekali. Itu antara dua aja. Kalau setengah-setengah enggak paham, dia ada pertanyaan yang akan dia tanyakan. Ya. Tapi ana husnudzan aja lah, antum paham semua insyaallah. Baik. Sebelum kita tutup, tafadhol Zainal, yang mau baca. Dari bab al-afal sampai baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Babul af'al. Al-af'alu thalathatun. Madin wa mudari'un wa amrun. Nahu daraba wa yadrib wa adrib. Fal-madiu maftuh. Fal-madi maftuhul akhir abadan. Wal-amru majzumun abadan. Wal-mudari'u ma kana fi awalihi. Ma kana fi awalihi ihda zawaid al-arba' na yajma'uha qawlika alati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alayhi nasibun aw jazimun. Terus wa zawaj wal man wan nawasibu ashratun an walan wa idan wa hiya an walan wa idan wa kai walamu kai walamu juhud wa hatta wal jawabu bil fa wal wawi wa au wa zawajimu 18 wa hiya lam walamma wa alam wa alamma walamul amr wa du'a wa la fin nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayu wa mata wa ayyana wa ayna wa ayna wa ayyana wa atta wa haythuma wa idha fi syi'ir khas wa kaifa ma wa idha fi syi'ir khas wa haythuma wa kaifa ma wa haythuma Wa idha fi syi'ri khasatan. Bab marfu'atil asma. Al marfu'atu sab'atun. Al fa'ilu wa hiya al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Babul wattabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal atwa wa at-tawqid wal badal. Babul fa'il. Al fa'ilu wal ismul marfu' alladhi yuzkar al madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru nahu qawlika قام زيد ويقوم زيد وقام ويقوم زيد ويقوم زيدون وقام زيدان ويقوم زيدان ويقوم زيدون وقام الزيدون وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم الهند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان waqamatil hindatu wa taqumul hindatu waqamatil hunudu wa taqumul hunudu waqama akhuka wa yaqumu akhuka waqama gulami wa yaqumu gulami wa ma ashbaha dhalik wal mudmar 12 nahu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ya. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu fa in kana fi'lun madhiyan فإنها تنسب الضم أوله فإنها ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد wa yudrabu zaidun wa ukrim amrun wa yukramu amrun wal mudmar nahu nahu qalika dur wal mudmar wal mudmar 12 wa nahu qalika duribtu wa duribna wa durib ta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa durib wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Babul mubtada wal khabar. Al mubtada wal ismul marfu' al 'ari an al 'awamil lafdhiyah wal khabaru wal ismul marfu' al musnadu ilayh nahu qawlika zaidun qa'imun waz zaidani qa'imani waz zaiduna qa'imuna wal mubtada ismun zahirun wa mudmarun fal zahiru ما تقدم ذكره والمدمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن والخبر نحو قولك نحو قولك زيد قائم أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمدمر وغير مفرد انتم ininya dari mana kalau di sini zaidun qaimun saja wal khabaru qisman mufrad wa ghairu mufradin wal mufradu nahu qawlika zaidun qaimun wa ghairu mufradin wa ghairul mufradi wa ghairul mufradi wa huwa arba'atu asya' arba'atu asya' arba'atu asya' adzaraf wal jar al jar adzaraf wal jar wal majrur ya sudah terus mulai nuskhah ya terus wal fa'il wal fi'lu ma fa'ilihi wal khabaru ma khabari wal mubtada ma khabarihi nahu qawlika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibatun babul awamil al-dakhilati ala al-mubtada wal khabar wa hiya kana wa akhwat salah satu asya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu akhwatuha fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya kana wa kana wa amsa wa adha wa dhalla wa asbaha wa dhalla wa bata wa sara wa ma zala wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yasbihu asbih nahu qawlika taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun shakhisan wa ma ashbaha dhalik wa amma kana wa akhwatiha fa innaha wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla nahu qawlik taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran sakhisun wa ma ashbaha dhalik wa ma'na inna wa anna litauqid walakinna lilistidrak wa ka'anna litashbih walaita litamanni wal'alla litaraji wa tawaqqu. Ya. Wa amma dhanantu akhwatiha wa akhwatuha. Wa amma dhanantu akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Wa hiya dhanantu hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa 'alimtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa sami'tu wa ja'altu wa sami'tu nahu qawli taqulu dhanantu zaidan muntaliqan wa khiltu amran syakhisan wa ma asbaha dhalik. Baik, ahsanta, jazakallahu khair, barakallahu. Kita tutup. Naktafillahu nasbahanakum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.